Yang dikit. Ya terputus ya, misalnya. Ya tidak apa-apa. Yang penting nyambung lagi. Nasi jadi bubur, cari cakwe. Skype terputus yang gratis, nyambung lewat pulsa. Nanti Allah bayar. Ya. Maaf para pendengar, sejenak terputus lewat Skype yang gratis. Rupanya ingin pahalanya nambah dengan pulsa. Ya. Tidak apa-apa. Semua rezeki milik Allah. Bagaimana tadi saya sudah bukan banyak ngomong tadi. Jadi dengki pak. Jadi para pendengki itu pasti contohnya yang ingin jadi muazin. Karena muazin tidak mungkin di masjid langsung 10 azan. Bagi orang yang sangat ingin didengar orang lain suaranya, sangat ingin dipuji, itu akan cenderung dengki kepada muadzin yang lain, sehingga tidak boleh ada yang azan selain dirinya. Tapi bagi orang yang mencari rahmat Allah itu luas. Niat mau azan saja sudah bagus. Itu bagi dia niat aja sudah disukai Allah. Tapi bagi para pendengki, kalau belum teriak tuh azan belum puas, karena yang dia cari adalah penilaian makhluk. Penilaian makhluk ini duniawi. Jadi imam itu kalau imam-imam para pecinta dunia sangat berusaha keras pengen jadi imam. Padahal jadi imam berat sekali di sisi Allah. Allah tahu yang jadi imam ini khusyuk atau tidak sholatnya. Allah tahu yang jadi imam ini perilakunya sehari-harinya layak tidak dia jadi imam. Nah bagi para penengki mah gak mikir itu. Yang penting dia jadi imam di depan, didengar suaranya kalau perlu dipanjang-panjangin supaya yang didengkinya kalah. Ya, yang didengkinya misalkan hanya satu halaman, dia mah satu lembar saja dengan tujuan itu nonjok perasaan yang didengkinya. Jadi gak ada Allah selama sholat. Yang ada adalah kepuasan dirinya sudah sukses. Ini pecinta dunia. Walaupun berbasis agama sama. Organisasi Islam juga sama. Bisa dengki. Ustadz juga dengki dengan ustadz Nabi. Dia tidak suka kalau ada ustadz lain lebih dikenal, lebih banyak pengikutnya. Wah, tidak suka. Dan ini pasti duniawi saja. Karena kalau orang mencari kedudukan di sisi Allah, apa yang mau didengki? Semua nikmat milik Allah. Yang membagikan karunia adalah Allah. Orang mau suaranya bagus, Allah yang bikin kita suara. Masa kita yang dongkol? Orang wajahnya cakep, Allah yang bikin rupa. Masa kita yang jengkel? Orang dibuat cerdas, Allah yang menciptakan otak di kepala. Kenapa kita jadi uring-uringan? Dan kalau Allah mau ngasih sesuatu ke hambanya, itu gak ada yang bisa ngalamin, termasuk si dengki. Misalkan Allah mau ngasih rezeki, kita dengki tetap aja lancar. Hanya kita aja yang meningkat tensinya, ya. Dan penyakit nambah. Jadi sebetulnya para pendengki itu orang terbodoh di antara orang yang bodoh. Dia yang zalim, dia yang sengsara dan celaka. Dengki itu kan dia yang sebel ke orang lain, tapi dia yang sengsara, gelisah, resah, pahalanya habis, dikutuk malaikat, dilaknat oleh Allah, nauzubillah min dzalik. Contoh kedengkian adalah iblis. Iblis dengki kepada Adam yang diciptakan oleh Allah, dikasih ilmu banyak. Walaupun iblis sebelumnya sudah kenal ke Allah, sudah patuh ke Allah, tapi ketika diuji dengan didatangkannya Adam oleh Allah, Nabi Adam, iblis gak bisa terima kelebihan Adam, kelebihan makhluk baru ini. Akibatnya jatuhlah dalam kedengkian. Dan bahkan dengkinya ini yang mengantarkan menjadi makhluk terkutuk. Artinya hati-hati nih, punya ilmu agama, udah ibadah, udah dakwah, tapi hatinya penuh kedengkian. Ini masuk ke dalam barisan seperti iblis tadi, orang rugi. Ini serius hadirin. Ini sambil kita ngedengar, jangan mikirin ini persis tetangga saya, tetangga dengki sama saya. Jangan jadi sasaran, hadirin, tidak ada gunanya. Kalau kita mendengar ilmu hati, kita sibuk cari kesalahan orang lain, kita gak akan berubah. Karena kedengkian orang ke kita tuh gak bahaya hakikatnya. Yang pasti bahaya itu kedengkian kita. Kenapa orang yang dengki begitu tidak disukai oleh Allah? Karena orang yang dengki itu termasuk orang yang kurang iman. Orang yang tidak suka kepada perbuatan Allah terhadap makhluknya. Allah masih rezeki, dia gak mau, jengkel. Allah masih kebaikan, dia gak rela. Jadi pendengki itu betul-betul orang yang tidak ridho kepada Allah, tidak suka kepada ketentuan Allah. Ini mirip kalau ke dirinya dia suudon, ke orang lain juga bisa suudon ke Allah. Kenapa dia dikasih itu, saya dikasih ini? Jadi kalau ada orang yang pendengki, itu ciri orang kurang iman. Karena orang yang yakin ke Allah gak pusing dengan yang Allah berkata lakukan. Allah mau ngasih apa aja ke hambanya, suka-suka Allah. Benar? Kenapa kita yang uring-uringan? Siapa kita ini? Kita cuma makhluk, cuma hamba yang nebeng sebentar. Suka-suka Allah dong. Allah mau ngasih apa aja ke hambanya. Asal tahu saja hadirin, bahwa kedengkian kita itu betul-betul tidak akan mengganggu apa yang Allah tetapkan. Jadi kalau Allah mau ngasih, wa yuridka bi khairin fala rudda, tidak ada yang bisa menolak apa yang Allah berikan kebaikan kepada hambanya. Oleh karena itu, kalau kita didengki orang, tenang-tenang saja. Karena apa yang akan Allah berikan kepada kita tetap sesuai dengan rencana Allah. Yang ngedengki ini ladang pahala tambahan kalau kita bisa menyikapinya dengan bijak. Nih, pernah ada kisah warung berjejer. Warung yang sebelah, ini warung ini laku. Berdua dagang, tahu warung sebelah belum laku. Ada yang beli, jangan beli ke saya, tuh di sebelah saya tuh. Dia dari pagi belum laku. Udah, saya udah banyak laku, barangnya sama ini kok. Belanja aja ke sana, Pak. Harga sama, barang sama. Ini dia. Karena pendengki itu selevel. Pedagang dengan pedagang, DKM dengan DKM. Kenapa pada ketawa? Ustaz dengan ustaz, imam dengan imam, yang dengki ya, yang enggak, yang dengki. Artis dengan artis, politikus dengan tikus, ya. Politikus dengan politikus. Ini tahun depan, tahun ini ya, tahun demi nasional ya. Wah, kita akan pemilihan capres, ini siap-siap nih. Kalau enggak hati-hati, pada dengki-dengkian. Milih yang mana? Saya milih yang ditentukan Allah aja lah. Yang mana yang ditentukan Allah? Yang ditentukan Allah itu yang disukai Allah. Perkara jadinya mah terserah Allah. Nah, kita memilih yang paling soleh kalau mau milih ya, sepengetahuan kita. Tapi kalau yang ditetapkan yang jadi siapa, itu mah terserah Allah. Sudah ada di lauh mahfuz. Nggak usah pakai dengki-dengkian. Jangan sampai pemilihan apa tuh anggota dewan, rebutan. Sampai orang yang dipilih mah dapat kursi di dewan, dia dapat kursi roda karena jatuh dari truk waktu kampanye. Rugi hadirin, jangan terlalu serius lah ya. Halo, bagaimana tadi di pilkadal begini hadirin? Pilkadal itu singkatan dari pemilihan kadal, kepala daerah secara langsung gitu. Nah hadirin sekalian, teruskan. Jadi jangan sampai kita membiarkan hati kita dengki, karena kita akan celaka, dan yang kita dengki tetap saja apa yang Allah tetapkan lancar-lancar saja. Kisah tentang pedagang tadi itu salah satu ciri orang yang tidak dengki, karena dengki itu cenderung celaka hanya untuknya. Dan dengki itu ada tingkatan-tingkatan ya Pak. Ada yang misalkan kompetisi kejuaraan, nah ini hanya boleh untuk saya, kamu gak boleh. Nah ini gitu, karena bedanya cuma satu. Tapi juga ada yang ke saya gak mungkin dapat, tapi orang lain juga jangan. Jadi supaya sama-sama rugi lah gitu. Kenapa ketawanya gitu? Ada itu dengki, kalau saya gak dapat, kamu juga gak dapat. Ada yang begitu Pak? Iya, banyak Pak, salah satu diantaranya kita ya. Nah, ada juga pendengki sejati yang kalau dia mah apa aja orang seneng gak suka. Ini mah ngacak aja. Lihat itu punya mobil baru dia ya pasti nyicil gitu. Padahal udah kenal. Lihat orang yang naik pangkat pasti nyuap. Pokoknya termasuk sepak bola gol lah ini mah beneran aja. Pokoknya mah apa aja gak boleh sukses. Ada tuh pendengki sejati mah, pokoknya dia tuh tiap lihat orang dapat kesenangan, dia akan suka dan pasti cari sesuatu supaya orang yang sukses itu tidak sukses maksimal. Allahu Akbar, ah, dia baru kemarin belajar adanya. Ada aja. Ada yang ngajinya bagus, tapi teman saya ada yang lebih bagus. Gitu. Pokoknya enggak boleh ada yang sukses aja. Halo? Ya. Pernah dengar yang seperti itu? Ya. Oh, itu mah nonton TV juga, ngomong aja terus, Pak. Lihat yang nyanyi ya, tapi sayang suaranya bagus, bibirnya tebal. Apa aja yang dicari itu yang kurangnya sehingga orang itu menjadi tidak layak dipuji. Oh itu Ustaz itu hebat ya, ah, tapi kan dia belum fasih bahasa Arabnya. Terus, pokoknya dengan dunianya sendiri, karena dia tuh ingin menonjol dengan memperlihatkan kekurangan dan kejelekan orang lain. Pernah dengar yang seperti ini ya, Din? Halo? Pernah dengar? Jelas tidak suaranya Pak? Suara siapa tuh? Ada suara sendiri. Halo? Nah, udahlah hadirin. Jadi gimana nih sekarang mengatasinya? Jadi mengatasi dengki ini tidak bisa hanya dengan ceramah begini Pak. Ini ceramah ini hanya baru sampai ke tingkat tahu. Kurang dari ceramah ini, beli buku tentang bahaya dengki supaya lebih lengkap dalilnya, lebih jelas bagaimana lebih utuh. Kalau ini ceramah hanya bisa jadi tahu, tapi untuk lebih bergerak harus paham. Lihatlah sejarah kedengkian, bagaimana ciri orang dengki, bagaimana rusaknya. Itu lebih banyak yang kita pahami, itu lebih bertenaga. Tapi itu juga belum tentu bebas dari penyakit dengki, karena harus ada satu tingkatan lain namanya mujahadah ngatasin kedengkian. Ini kalau enggak seperti sepeda, dipelajari sepeda, ini rodanya, ini bosehannya, ini rem, tapi enggak pernah naik sepeda, pasti enggak bisa-bisa ya. Halo? Benar? Atau latihan berenang, begini nih caranya, leher ditarik ke kiri, dipingin, tapi enggak masuk ke kolam, enggak bisa. Harus digujubarkan kalau dalam bahasa Sunda. Jadi cara melatih berenang yang bagus sesudah teori didorong Pak, jebur aja. Mungkin geletep-geletep dulu, minum air, masuk ke hidung, peri-peri, mata berkobor-kobor, gak apa-apa. Nah inilah mujahadah. Jadi kayak kita udah sebel ke tetangga atau apalah gitu ya, kita gak pernah memaksakan diri untuk senyum, salam, itu gak lepas tuh kedengkian kita. Gak maksain diri untuk nyapa, kan kalau orang dengki tuh gak mau lihat. Kecuali yang didengkinya lagi kecemplung ke got ya, nggak mau senyum. Kalaupun dia senyum duluan, kita senyum hangser namanya Pak, senyum yang kurang simetris ya. Lalu kita tidak mau nyapa duluan, kecuali ini ciri-ciri kedengkian di hati kita. Kita nggak mau nyapa duluan. Tapi kalau dia nyapa duluan ya kita balasnya basa-basi ya. Kita juga enggak mau muji. Oh, paling pantang itu dalam ilmu kedengkian tuh muji yang didengki. Kalaupun muji, muji demi menjatuhkan. Juga tidak mau silaturahim. Orang yang dengki itu enggak mau. Kalau naik lift di kantor ketemu dengan yang didengki, milih aja naik tangga sampai lantai 8. Di atas sudah gempor tuh. Dap kelayangan, tok tok tok, mau ke toilet. Siapa nih? Saya. Ah, nanti turun lagi. Nyari selokan, ya. Si dengki yang begitu. Kalau mau ketawa, ketawa aja kalau gak ditahan. Hadirin. Halo, teruskan nih. Kenapa senyumnya seperti yang menjiwai? Waduh, kenapa? Hadirin sekalian. Lalu orang yang dengki itu enggak mau kirim-kirim hadiah, enggak mau. Makanya nah, semua yang tidak mau kita lakukan, kebaikan yang tidak mau kita lakukan, harus kita dobrak. Ini mujahadahnya. Tidak mau senyum, senyum. Tidak mau ketemu, ketemu. Tidak mau menyapa, sapa. Tidak mau terima kasih, terima kasih. Tidak mau ngasih hadiah, kasih hadiah. Lawan terus, karena ini kebaikan semuanya. Dan kita lakukan ini, nah, bukan supaya orang yang didengkinya jadi baik ke kita. Bukan, kita lakukan ini karena ini penyakit yang tidak disukai Allah. Jadi kita ingin sembuh dari penyakit yang dibenci Allah daripada diri kita. Jadi tujuannya bukan makhluk, tujuannya adalah agar Allah membebaskan kita dari penyakit dengki ini. Perkara orang yang kita itu jadi baik atau tidak itu enggak penting bagi kita ya. Itu urusan masing-masing, tapi perkara kita jadi baik betulan, kan ada baik dan ada baik-baikan ya. Ada baik kemasan nih. Nih kita enggak boleh suudon sih sebetulnya. Kalau tiba-tiba ada orang baik sekali terus banyak muji, aduh saya tenang. Kalau baiknya udah overdosis ini biasanya ada badak di balik kerikil ya. Beneran, kalau orang udah berlebihan itu ada sesuatu di belakangnya. Termasuk para suami kalau udah muji istri berlebihan itu biasanya ada sesuatu yang disembunyikan ya. Oh, siapa? Membongkar rahasia ini kan rahasia umum akhirnya. Ibu juga udah tahu. Teruskan. Nah, para pendengar teruskan nih. Jadi Bapak Ibu, selain dengan mujahadah, kita juga harus sungguh-sungguh minta ke Allah supaya dicabut penyakit dengki ini. Karena benar-benar fatal bagi kita. Pokoknya kalau kita punya penyakit dengki, ingat iblis aja yang jadi makhluk terkutuk. Atau ingat Kafil Habil, pembunuhan pertama kali itu terjadi karena kedengkian. Harus bebas. Amal dikit, bersih hati, nyampe ke Allah. Amal banyak, busuk hati, hangus, terbakar. Maka jangan merasa aman dari penyakit kedengkian ini. Nah Bapak Ibu yang baik, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan tafakur kita. Ayo, ingat tukang dagang tadi ya. Ini saya udah punya ini, udah laku hari ini, saya udah laku 5 tuh teman saya, belum laku. Beli aja ke sana, sama kok barangnya, harganya juga sama. Apa-apa, enak dengernya kok? Enak? Kagum gak sama itu tuh cerita barusan? Senang. Orang yang bebas dari kedengkian tuh menyenangkan. Tapi si dengki tuh, dan maaf ya, orang yang pendengki tuh cenderung dangkal. Pikirannya dangkal, perilakunya juga dangkal, cenderung kekanak-kanakan. Karena dengki itu pasti akrab dengan nafsu. Mungkin pertanyaannya kenapa orang jadi pendengki? Biasanya orang jadi pendengki itu adalah orang yang ambisius, ingin jadi nomor satu. Pokoknya kalau orang ingin paling top, paling number one, nomor satu, itu cenderung dengki. Termasuk yang rekor lari, misalkan ini sudah 5 tahun tidak terkalahkan. Dia nonton juga balap lari, tapi ngarep-ngarep juaranya tuh para keseleo ya, karena dia tidak mau rekornya itu dipecahkan orang lain. Gitu. Ada yang tidak suka dengan juara-juara karena dia takut rekor juara dunianya itu terpecahkan oleh, pokoknya dia aja gitu. Ini pendengki itu jadi cenderung nonton yang lain itu dengan harapan dikosewat kalau dalam bahasa Sundanya, tergelincir. Yang kedua, yang biasa dengki-dengkian itu kompetisi, Pak. Kompetisi misalkan ya seperti itu pilkada atau pilkada itu cenderung dengki. Atau misalkan pemilihan apalah, ada dua akhwat memperbutkan satu ikhwan, gitu toh Pak, balik, baik saya balik, satu ikhwan diperbutkan dua akhwat, itu bisa dengki-dengkian tuh. Ada lima ikhwan naksir satu akhwat, was itu bisa dengki tuh diantara mereka, karena cuma satu yang dipilih, dicari sama jabatan satu direbutkan oleh lima. Ini lima cenderung dengki nih, yang kurang iman. Atau dengki itu karena tersakiti, merasa tersakiti. Misalkan di kelas dimarah oleh guru, wah sedih itu kata-kata guru gak enak. Pas keluar guru lupa buka pintu kejedot, nah guru gembira, bahagia, senyum simpul gitu. Lihat gurunya kejedot pintu, nah ini si dengki memang begitu. Ada kepuasan, kalau dia merasa tersakiti, dia akan puas kalau yang menyakitinya, misalkan teman menghina, terus teman jatuh ke dalam selokan, waduh sorak-sorai, jingkrak-jingkrak, begitulah. Makanya pendengki itu sangat ngarep-ngarep yang didengkinya sengsara. Apa sih definisi sederhana dengki? SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Teman naik pangkat, kita naik tensi. Teman ganti mobil, kita ganti kulit, Pak. Itu eksimnya kumat. Para pendengar yang baik, ini hanya sekedar bahan tafakur saja. Mudah-mudahan kita bisa memeriksa tingkat kedengkian di hati kita, lalu belajar untuk lebih banyak paham bahaya dengki dan mujahadah. Ya, ayo kita akan jauh lebih nyaman dalam hidup ini ketika Allah membebaskan kita dari penyakit dengki. Kalau mau iri terhadap penghafal Quran, yang hafal Quran bukan supaya orang hilang hafalannya. Kalau hilang hafalannya dengki, tapi kalau ingin seperti dia itu bagus. Ingin orang yang berilmu, ingin lihat orang berharta dan menafkahkan hartanya di jalan Allah itu bagus. Yang jelek itu ingin harta tetangga habis, nah itu tidak bagus. Selamat menikmati mujahadah. Allah melihat perjuangan kita belajar, Allah menyaksikan perjuangan kita untuk senyum, untuk nyapa, untuk memuji dengan tulus. Allah menyaksikan apapun perjuangan yang kita lakukan untuk membebaskan hati dari penyakit dengki, dan hanya Allah lah yang kuasa melepaskan kedengkian dari hati kita. Mudah-mudahan syariatnya berkah dari ikhtiar kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih para pendengar, sampai jumpa hari ini di masjid Al-Latif, Al-Latif, Pasaraya, Blok M, Kebayoran, Jakarta. Jam 9 mulai Ustaz Edi dan Al-Rodian jam 10, 10.04 sampai pukul. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan dengan Ustaz selanjutnya yang menyiarkan di radio kita ini. Alhamdulillah, selamat menikmati jamuan ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.